Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah bersabda dalam satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Dalam ayat ini Allah menyampaikan, hendaklah ketika kalian dalam keadaan terjepit, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan penuh ujian dan cobaan, minta tolonglah kalian kepada kesabaranmu dan kepada salatmu. Sabar ternyata menjadi kunci pendobrak segala permasalahan. Bahkan baginda Nabi menyampaikan, menegaskan ayat di atas, as-sabru yu'inu kulli amalin. Sifat sabar, karakter sabar itu adalah bakal banyak membantu dari setiap pekerjaan. Lantas, apa sih makna sabar itu? Sabar sangat akrab diucapkan di lisan-lisan kita, sangat akrab dituliskan di buku-buku kita. Namun, apakah kita sudah tahu makna sabar itu sendiri? Sabar ada tiga makna. Sabar artinya, satu adalah batu yang kokoh, batu yang keras. Makna kedua, sabar itu adalah bangunan atau sesuatu yang tinggi. Makna ketiga, sabar itu adalah menjaga gerakan, menjaga hasrat, menjaga nafsu supaya tidak masuk kepada aktivitas yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Tiga makna tadi menegaskan semua makna kesabaran itu menunjukkan makna ketabahan, makna kegigihan. Karena dengan sifat itu keberhasilan akan menantinya. Sekali lagi, Allah menegaskan dengan ayat ini bahwa minta tolonglah kalian kepada sifat atau karakter sabarmu dalam segala sesuatu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiga makna tadi saling kait terkait. Makna sabar pada hakikatnya adalah menahan gejolak nafsu sehingga jiwa semakin kukuh akibat belajar menahan nafsu itu. Ketika orang berhasil menahan gejolak itu dan jiwanya semakin kukuh, maka dia akan mendapatkan predikat paling tinggi. Itulah definisi sabar. Maka orang-orang yang sabar, dalam ayat tadi ditegaskan, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan selalu beserta bersama orang-orang sabar. Teringat ketika seorang Nabiullah Ayyub alaihi salam, dia seorang nabi yang sangat fenomenal tentang kesabarannya. Karakter sabar harus dimiliki oleh seorang bapak ketika beliau membesarkan anak-anaknya. Karakter sabar harus dimiliki oleh seorang ibu ketika dia membesarkan anak dan menjaga keluarganya. Begitupun karakter sabar harus diajarkan kepada anak-anak. Niscaya di antara kita, bila mana semua memiliki kesabaran, maka Allah bersama mereka. Itulah karakter sabar yang harus kita turuti dan harus kita jalankan dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Puasa Ramadan adalah tempat menerpa kita melatih kesabaran. Kita 30 hari dilatih sabar, menahan untuk tidak makan dan tidak minum, menahan gejolak hawa nafsu sejak mulai imsak di pagi hari hingga menjelang sore hari. Latihan itu akan membentuk karakter seorang muslim sejati. Melalui puasa Ramadan, dia akan semakin kukuh dan kuat. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrig alaina sabro wa tawaffana muslimin. Rabbana wahai Tuhan kami, afrig alaina sabro. Curahkanlah, camkanlah, anugerahkanlah kepada kami karakter sabar. Sabar dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan, sabar dalam melakukan ibadah kepadamu. Wa tawaffana muslimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami, wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.